Zainabu kharaja minal fasli. Zainab keluar dari kelas. Perhatikan, Zainab adalah bentuk mufrad. Zainab adalah orang yang satu orang saja, berarti dia sendirian. Maka karena dia perempuan, maka fiilnya atau kata kerjanya juga harus perempuan. Kharaja, dengan diberikan padanya tak taknis di situ. Zainabu kharajat minal fasli. Zainab adalah keluar dari kelas. Kharajat di situ adalah fiil yang di situ ditambahkan tak taknis karena apa? Pelakunya adalah perempuan. Zainabu kharajat minal fasli. Itu kalau satu orang. Kemudian di situ dikasihkan contoh berikutnya, Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Sudah mulai berubah, asalnya cuma satu orang, kemudian di situ ada tambahan Zainabu wa Aminatu wa Maryamu, ya, berarti tiga orang. Berarti ini menunjukkan jamak, pelakunya banyak orang. Zainab dan Aminah dan Maryam. Maka berubah pula fiilnya, ya, asalnya cuma satu orang kharajat, karena jamak maka menjadi pelaku fiilnya berubah kharajna. Ingat kemarin, ya, kalau kita tasrif secara lughawi, kharaja kharaja kharaju, ya kan, kharajat kharajata kharajna. Ya, kalau kita perhatikan, huwa huma hum, hiya huma hunna. Jadi di sini dhamirnya apa? Hunna. Dhamirnya adalah hunna, mereka. Ya, karena banyak, yaitu banyak orang, lebih dari dua, berarti sudah masuk jamak. Maka fiilnya pun berubah, ya, menjadi dari kharajat satu orang wanita. Kalau dua orang kharajata. Kalau tiga, lebih dari dua atau jamak, kharajna. Asalnya kharajat, kharajata, kharajna. Nah, begitu. Karena jamak maka dia berubah menjadi kharajna. Nun di situ disebut dengan nun niswah. Nun niswah, nun yang menunjukkan pelakunya perempuan atau banyak wanita. Kharajna, mereka keluar minal fasli dari kelas. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Zainab dan Aminah dan Maryam, mereka keluar dari kelas. Kharajna, perhatikan ya, nun di sini disebut dengan apa tadi? Nun niswah, nun yang menunjukkan pelakunya banyak wanita, ya, niswatun, ya, niswah. Nun niswatun, nun niswah, nun yang menunjukkan pelakunya banyak perempuan. Nah, kalau tak yang disebut di atas, kharajat, tak apa disebut itu? Tak taknis, ya, taib, tak taknis, ya, tak taknis sakinah, tak taknis yang disukun. Maksudnya tak taknis, tak yang menunjukkan pelakunya satu orang perempuan. Ya, Zainabu kharajat. Nah, kalau Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna. Sedemikian ya. Nah, ini untuk yang mufrad, yang itu untuk jamak. Kharajat untuk muannas. Yang mufrad kharajna, muannas yang jamak. Paham ya? Baik. Sekarang kita perhatikan pada latihan soalnya. Al-mudarrisatu dahabat ilal fasli. Di situ ada dahabata. Benar apa salah? Salah. Harusnya dahabat, ya. Kenapa? Karena pelakunya mudarrisah, satu orang guru perempuan. Maka itu salah cetak. Harusnya dahabat. Al-mudarrisatu dahabat ilal fasli. Sekarang tugasnya adalah seperti contoh. Nah, berarti antum bertugas untuk menggantinya mudarrisah itu bagaimana menjadi jamak. Setelah itu fiilnya pun juga disesuaikan. Kalau pelakunya adalah jamak, maka fiilnya pun juga disesuaikan. Bagaimana dia berubahnya? Begitu. Baik, al-mudarrisatu apa jamaknya? Al-mudarrisatu. Kemudian fiilnya berubah apa? Dahabna. Sahih. Al-mudarrisatu dahabna ilal fasli. Itu caranya begitu ya. Perhatikan, tugasnya kita mengganti pada pelakunya dulu atau fa'ilnya. Kemudian fi'ilnya pun berubah mengikuti bentuknya. Kalau jamak, jamak. Mufrad, mufrad. Dan seterusnya. Bisa dipahami? Baik, sekarang Haida coba nomor satu. Zahabna. Baik, al-mudarrisatu dahabna ilal fasli. Dahabna ilal fasli. Iya. Jadi al-mudarrisatun, al-mudarrisatu asalnya satu orang. Ya, kemudian kita rubah jamak. Al-mudarrisatu dahabna ilal fasli. Dahabna ilal fasli. Artinya apa? Para guru perempuan itu mereka pergi ke kelas. Mereka pergi ke kelas. Baik, Mujahid nomor 2. Dibaca dulu soalnya, baru antum rubah. Ulangi. Nah, sekarang duduk, Pak. Ada al, perhatikan. At-talibatun jududu, baik. Jalasna fil fasli, sahih. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. Ingat ya, al-jadidah maupun jadidu, ya al-jadidatu atau al-jadidu, maka kalau dia jamak tetap sama, yaitu al-judud, ya. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. Itu yang sahih, ya. Sehingga para pelajar yang baru, para pelajar wanita yang baru itu, mereka duduk jalasna, ya, mereka duduk fil fasli. Nah, perhatikan, hati-hati ya, jalasna pakai nun niswah, bukan tak sanis karena jamak. Berikutnya haris nomor 3. Nah, sekarang diganti jamak. Nah, pintu itu jamaknya apa? Di tengah-tengah. Bintun, apa jamaknya? Nah, yang jelas bacanya Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Harus, jangan dimatikan. Ulangi. Iya, banatu Muhammadin dahabna ilal madrasati. Banatu Muhammadin dahabna ilal madrasati. Anak-anak wanita Muhammad atau anak-anak perempuannya Muhammad, mereka pergi ke sekolah. Paham semuanya ini ya maksudnya? Baik, kita baca ulang sekali lagi. Kita baca dulu soalnya, baru jawabannya. Al-mudarrisatu dahabat ilal fasli. Al-mudarrisatu dahabna ilal fasli. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Baik, sekarang kita buat jamak. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. Baik. Bintu Muhammadin dahabat ilal madrasati. Banatu Muhammadin dahabna ilal madrasati. Ya, perhatikan ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana kita harus jeli, harus teliti untuk menjadikan mufrad kepada bentuk jamak, terutama yang mu'anas salim ini. Nah, jamak mu'anas salim. Baik, paham insyaallah nomor 3. Sekarang kita latihan pada latihan soal nomor 4. Ashir ilal asma'it taliyati bismin isyaratin lil qaribi. Ashir, yaitu isyaratkanlah atau berikanlah isyarat. Karena ini adalah buatlah isim isyarat, ya. Artinya isyaratkanlah, ashir, ya. Nah, ilal asma'il, istilal asma'it taliyati, kepada isim-isim berikut ini, yang di bawah ini, bismin isyaratin, ya, dengan memberikan isim isyarat lil qarib, untuk jarak dekat, yaitu hada, hadihi haulai. Ya, antum perhatikan, kita ditugaskan untuk apa? Memberikan isyarat atau tanda, yaitu memberikan isim isyarat kepada isim-isim berikut ini, ya. Dengan memberikan isim isyarat untuk jarak dekat tentunya yang sesuai. Kalau dia mudzakkar dengan hada, itu pun mufrad. Kalau mufrad muannas, hadihi. Kalau jamak baik mudzakkar atau muannas, haula'i. Perhatikan ya. Jadi haula'i ini bisa mewakili untuk hada ataupun hadihi, tapi yang jamak haula'i. Adapun hada khusus mufrad mudzakkar, hadihi untuk muannas, apa mufrad muannas. Baik. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang perhatikan nomor 1. Alam Ibrahim. Nomor 1. Titik-titik afi. Nah, hada afi, ini adalah saudaraku. Sahih. Salma. Hadihi ukhti. Sahih. Nomor 3. Subidin. Haulai rijalun. Haulai rijalun. Sahih. Nomor 4. Pak Habani. Haulai mudarrisun. Iya, haulai mudarrisun. Apa artinya, Pak? Mereka ini, mereka ini, mereka ini kelas satu perempuan. Ah, mudarrisun. Guru perempuan. Ayo, guru yang teliti. Para guru laki-laki, mudarrisun. Asalnya mudarrisun. Kalau perempuan mudarrisatun. Awas ya. Nah, bilang lagi coba. Haulai. Haulai mudarrisun. Artikan. Para guru-guru. Mereka ini. Ini guru-guru laki-laki. Ya, para guru laki-laki atau guru-guru laki-laki. Awas ya, cara mengartikannya harus teliti. Haulai mudarrisun. Misalnya pada khabar. Mereka ini adalah para guru laki-laki. Ya. Nah, mengartikan yang betul. Tariq. Haulai talibatun. Sahih. Nomor 6. Hadihi ummi. Sahih. Nomor 7. Hada abi. Nomor 8, Pak. Hadihi talibatun. Hadihi talibatun. Sahih. Antum? Haulai Haulai tabibatun. Sahih. Nomor 10, Cek. Haulai tujarun. Haulai tujarun. Apa makna tujar? Pedagang. Para pedagang. Sahih. Ya. Insya Allah mudah ya semuanya. Baik. Sekarang kita lihat pada soal latihan yang 5. Perhatikan. Dok fil amakinil khaliyati. Dok. Letakkanlah. Ya. Tempatkanlah. Fil amakinil khaliyati. Pada tempat-tempat yang kosong, pada titik-titik maksudnya, ya. Minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut ini, domiron munasiban, dengan domir yang sesuai. Domir yang sesuai. Domir itu apa? Kata? Kata ganti. Domir kata ganti, munasib yang sesuai. Yaitu huwa, hiya, hum, dan hunna. Perhatikan. Huwa untuk mudzakkar mufrad, mudzakkar yang tunggal. Hiya juga sama, muannas mufrad, muannas ya tunggal. Hum jamak mufrad, jamak mudzakkar. Hunna untuk jamak muannas. Paham bedanya ya? Huwa artinya dia satu orang laki-laki, hiya dia satu orang perempuan, hum mereka banyak orang laki-laki, hunna mereka para wanita. Iya. Harus diperhatikan ya pada kalimat contohnya. Baik, lihat nomor 1 dulu. Nah, di situ ada soal man hadzal rajulu? Siapakah laki-laki ini? Titik-titik di situ mudarrisuna. Mudarrisuna. Siapakah laki-laki ini? Titik-titik mudarrisuna. Mudarrisuna artinya apa? Guru kami. Nunnya di situ na adalah nahnu ya. Mudarrisuna. Ya. Titik-titik mudarrisuna satu orang saja. Mudarris. Mudarris artinya guru laki-laki satu orang. Berarti domir yang sesuai apa di situ? Huwa, baik. Man hadar rajul, man hadar rajulu, huwa mudarrisuna. Dia adalah guru kami. Perhatikan ya, sesuaikan dengan dhamirnya. Kalau jamak, jamak, mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas, mufrad, mufrad. Perhatikan. Semuanya diperhatikan. Baik, sampai di mana tadi? Kembali, baik, antum, Haris. Nomor 2 langsung. Ainat, awas bacanya. Nah, yang betul tuh bacanya. Ainat talibatu, awas panjang pendeknya. Hah? Hunna fil fasli. Perhatikan. Ainat talibatu hunna fil fasli. Sahih. Artikan coba, di mana? Apa? Di mana? Tunggal atau jamak itu? Iya, di manakah para pelajar perempuan itu? Jawabannya? Hunna fil fasli. Mereka, mereka di dalam kelas. Yang keras suaranya. Iya. Ibrahim, nomor 3. Mm-mm. Titik-titik abnaul mudarrisi. Apa? Hum abnaul mudarrisi. Baik. Artikan. Fitiah. Mama no fitiah. Eh? Fitiatun. Dari kata fitiatun. Apa fitiah itu? Jamak dari apa itu? Eh? Al-fata, pemuda. Kalau fitiah, para pemuda. Ulangi. Man ha'ula'il fitiatu. Ulangi. Artikan. Siapakah para pemuda ini? Ya. Abna'ul mudarisi itu apa? Anak-anak lakinya Pak Guru. Awas ya. Abna'ul mudarrisi. Hum abna'ul mudarrisi. Mereka adalah anak-anak laki-laki Pak Guru ya. Mereka adalah anak laki-lakinya Pak Guru. Coba diartikan yang enak. Mengartikan ya. Betul sesuai dengan bahasa Indonesia. Baik, Salman nomor 4. Huwa fil maktabati. Huwa apa ya? Lihat yang ditanyakan. Aina talibatul jadidatu. Hiya fil maktabati. Perhatikan ya, artikan coba. Nah, pelajar laki atau perempuan? Iya, iya. Di manakah pelajar perempuan yang baru itu atau santri putri yang baru itu, boleh begitu ya? Nah, dia fil maktabati. Dia, nah, di perpustakaan. Dia di sini bakal dia perempuan. Iya. Awas lihat ya. Lihat mufrad ataupun jamak, perhatikan. Mudzakkar atau muannas, perhatikan ya. Baik, Amir Bris nomor 5. Man ha'ula'i nasu. Nah. Hum sujatun min hindi. Minal. Ada al di situ. Hum sujatun minal hindi. Iya, asalnya min ya. Tapi sudah al di depannya, tidak dibaca minil. Itu tidak enak dalam lafaz bahasa Arab. Sehingga orang Arab pun menggantinya dengan minal. Disesuaikan dengan lafadznya mereka. Hujajun, hum hujajun minal hindi. Coba diartikan. Siapa mereka para manusia itu? Mereka para haji dari India. Iya, mereka adalah para haji dari India. Ya, orang-orang yang berhaji ya dari India. Man haula innasu? Siapakah orang-orang ini? Ya, siapakah para manusia ini? Itu kata dia. Siapakah orang-orang ini? Hum hujajun minal hindi. Sahih. Nomor 6, Pak Syahudin. Ainat tabibatu. Iya. Kunna fi mustasfal wiladati. Iya, artikan di mana para dokter perempuan itu? Ya. Mereka di rumah sakit bersalin. mereka di rumah sakit bersalin, rumah sakit melahirkan ya. Mustasfal wiladah, rumah sakit bersalin ya, atau rumah sakit untuk melahirkan anak. Nah, dalam bahasa kita diistilahkan dengan rumah sakit bersalin ya. Jenis BKIA kalau dulu ya. Nah, BKIA itu. Baik, nomor 7. Nah, ambani dulu. Man hadau walad. Ha, ayo ya betul bacanya, ayo. Ada al di situ, Pak. Awas. Man hadza al waladul. Nah, langsung dibaca. Kenapa harus dibaca al lagi? Man hadzal. Man hadzal. Man hadzal. Man hadau. Yo. Man man hadzal waladul ladzi. Al waladul ladzi. Kharaja min baitika. Ya. Coba sekali lagi dibaca. Man hadal waladul ladhi. Man hadal walad. Man hadal. Man hadal waladul ladhi. Waladu. Man hadal waladul ladhi. Kharaja min baitika. Iya. Terus dibaca. Bisa dijawab apa itu? Dia. Dia. Dia. Dia ibnu akhi. Betulkah dia? Itu ibnu loh Pak. Jawabannya ibnu akhi. Huwa ibnu akhi. Huwa ibnu akhi. Kan ditanyakan hadzal walad. Hadzal walad itu laki atau perempuan? Laki-laki. Satu orang apa banyak? Satu. Berarti huwa apa? Dia. Huwa. Baik, perhatikan ya, kita lihat bacanya. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika. Ingat ya, ini kalau pelajaran bahasa Arab kadang-kadang tajwidnya enggak terlalu ya. Bisa dibaca mim baitika. Ya, enggak apa-apa. Min baitika juga enggak apa-apa. Tidak terlalu harus dengan bahasa apa tajwid yang harus demikian. Man hadzal waladul ladzi. Siapakah anak laki-laki ini yang kharaja min baitika, keluar dari rumahmu? Naam. Kita jawab huwa ibnu akhi, dia adalah anak saudaraku. Coba diartikan, Pak. Siapa orang anak, siapa anak laki-laki ini yang keluar dari rumahmu? Yang keluar dari rumahmu, sahib. Naam. Dia anak laki-laki. Ya, dia adalah anak laki-laki. Dia anak laki-laki saudaraku. Iya, dia adalah anak laki-laki saudaraku. Awas ya, yang teliti. Nah, ini latihan menerjemahkan. Nomor 8, Torik. Nah, ulangi. Min aina? Min aina haula? Min aina haula ibtiyuk? Kenapa dibaca fi? Ada amil yang membuat jar kah? Nah, kalau tidak ada ya harus asalnya tum. Ulangi. Naam. Hum minar riyadi. Min aina haula'i duyubu? Dari manakah ya mereka para tamu-tamu ini? Dari manakah para tamu ini? Hum minar riyadi. Mereka berasal dari Riyadh. Baik, ya. Lagi coba diulangi dibaca yang betul. Baik, barakallahu fikum. Nomor 9. Ya. Filipin. Baik. Min aina haula ilmu maridatu hubi apa hunna minal Filipin. Artikan? Dari mana? Para perawat ini mereka dari Filipina. Baik, nomor 10. Lanjutkan. Khairul. Ayo. Man hadhil fatatu? Siapakah para pelat apa mereka, siapakah pemudi ini? Ulangi ya. Awas yang harus teliti. Man hadhil fatatu? Siapakah pemudi ini? Jawabannya apa? Ayah, hiya bintul mudarrisati. Dia adalah anak perempuannya bu guru. Anak perempuannya guru perempuan atau bu guru, gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita baca sekali lagi, sama-sama ya. Nah, dari mulai nomor 1. Man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Huwa mudarrisuna. Aina talibatu. Aina talibatu. Nah, hunna fil fasli. Hunna fil fasli. Man haula'il fityatu? Man haula'il fityatu? Hum abna'ul mudarrisi. Hum abna'ul mudarrisi. Baik. Aina talibatul jadidatu? Aina talibatul jadidatu? Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Man haula'in nasu? Man haula'in nasu? Hum hujjajun minal hindi. Hum hujjajun minal hindi. Aina tabibatu? Aina tabibatu? Nah, hunna fi mustashfal miladati. Hunna fi mustashfal miladati. Man hadal waladul ladhi kharaja min baitika? Man hadal waladul ladhi kharaja min baitika? Naam, min baitika. Naam. Huwa ibnu akhi. Huwa ibnu akhi. Min aina haula'id duyufu? Min aina haula'id duyufu? Hum minar riyadi. Hum minar riyadi. Min aina haula'il mumarridatu? Min aina haula'il mumarridatu? Hunna minal Filipin. Hunna minal Filipin. Man hadihil fatatu? Man hadihil fatatu? Hiya bintul mudarrisati. Hiya bintul mudarrisati. Baik, sekarang tugas yang keenam supaya lancar. Baik, perhatikan. Had di situ ya. Had. Jadi kata had, had ini perintah untuk bawakanlah. Bawakanlah atau kemarikanlah, ya. Had jam'al asma'il atiyati. Had jam'al asma'il atiyati. Artinya apa? Bawakanlah, datangkanlah, ya. Kemarikanlah, begitu ya istilahnya. Had, kalau antum minta sama orang, had ya, si. Had itu bawalah sini, barang ya. Misalnya kita tanya-tanya pada antum, ya. Man indi man indil qalam, siapakah yang punya pena misalnya, ya. Indil qalam ustaz. Had gitu ya. Tan, had bawa sini qalamnya. Begitu ya. Had qalam. Baik, begitu. Sebenarnya had itu artinya apa? Minta supaya didatangkan. Had, kemarikanlah, datangkanlah, bawakanlah, begitu ya. Nah, had jam'al asma'il atiyati. Ya. Nah, sekarang perintahnya adalah datangkanlah, bawakanlah bentuk isjamak dari isim-isim berikut ini. Bentuk jamak dari isim-isim berikut ini. Nah, kita disuruh mendatangkan apa jamak dari isim yang telah disebutkan dalam soal-soal ini. Nah, paham maksudnya? Iya, sekarang Pak Asif, coba baris pertama, ukhtun sebutkan jamaknya apa, bintun apa jamaknya, dan seterusnya. Pokok. Ukhtun baca dulu. Akhwatun. Ako. Akhwatun. Iya, ingat ya, bukan akhwat, tapi akhwatun, bahasa Arabnya. Nah, bintun. Banatun. Banatun, sahih, terus. Muslimatun. Muslimatun. Sahih. Tabibatun. Ya, sahih. Berikutnya, Haida. Tabibun. Atibba'u. Awas, yang ditas itu ba'nya. Atibba'u, bukan at-nya. Atibba'u. Sahih. Terus. Zawjun. Apa zawjun? Azwajun. Azwajun, sahih. Terus zaujatun, sahih. Terus fatatun. Fatatun menjadi apa? Fatayatun. Nah, fatatun itu satu orang pemudi. Fatayatun artinya para pemudi. Fatayatun, awas, perhatikan. Mujahid, kabirotun. Kabirotun kibarun, sahih. Terus tawilatun tiwalun, sahih. Jududun. Terus akhun ikhwatun. Haris. Oh, apa jamaknya kabirun? Enggak belajar, ayo meneliti. Ini semua sudah lewat ini. Ayo, makanya dihafalkan. kabirun. Nah, jangan kita skip. Kibarun, ya. Kabirun, kibarun. Terus jadi dul, jadi jududun. Nah, ya. Insyaallah udah ya. Jadi kita baca dulu sama-sama. Ukhtun. Akhawatun. Akhawatun. Bintun. Bintun. Banatun. Banatun. Muslimatun. Muslimatun. Muslimatun. Muslimatun. Tabibatun. Tabibatun. Tabibatun. Tabibatun. Tabibun. Tabibun. Atibba'u. Atibba'u. Zawjun. Azwajun. Zawjatun. Zawjatun. Fatatun. Fatayatun. Kabiratun. Kibarun. Tawilatun. Tiwalun. Jadidatun. Jududun. Akun. Ikhwatun. Kabirun. Kibarun. Jadidun. Jududun. Perhatikan ya, semua yang sudah lewat ya kawan dan akhwat sekalian harus dihafalkan ya, bentuk jamak dari yang mudzakkar maupun muannas ya, semua harus dihafalkan ya. Ingat, ini penting sekali karena kita akan lewat terus nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya, sehingga ketika ketemu dengan hal ini kita sudah paham, oh ini jamaknya ini, oh ini bentuk mudzakkarnya ini. Baik, kita lanjutkan pada halaman 78, tambahkan sedikit. Asma'ul isyarati lil qaribi. Asma'ul isyarati lil qaribi. Artinya apa? Isim-isim isyarah untuk jarak dekat, atau kata penunjuk untuk jarak dekat. Ingat ya, kata tunjuk itu ada untuk lil qarib, jarak dekat, tapi nanti juga ada lil ba'id, untuk jarak jauh, yang nanti akan kita ketemu pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, isim-isim isyarah atau kata penunjuk lil qarib, untuk jarak dekat, di sini kita dicontohkan ada mudzakkar, ada muannas, ada mufrad, ada jamak. Adapun yang mudzakkar adalah hadza talibun. Ini mudzakkar untuk laki-laki, pakai hadza untuk isim isyarah jarak dekat. Apa artinya? Ini, iya. Artinya sama, ini untuk satu orang laki-laki. Hadza talibun. Adapun untuk muannas yang perempuan, hadhihi. Hadhihi talibatun. Bedakan di sini ya. Di situ talibun dan talibatun. Harus teliti mana yang mudzakkar, mana yang muannas. Penggunaan hadza dan hadhihi juga harus tepat. Sebaliknya, ketika dia menjadi jamak, maka hadza dan hadhihi ini sama jamaknya, yaitu haula'i. Artinya mereka ini, atau banyak ya. Nah, mereka ini. Nah, hadza talibun menjadi haula'i tullabun. Ingat ya, kalau isim isyarahnya apa? Isimnya jamak, tullab, maka isim isyarahnya ikut jamak ya. Kalau mereka ini adalah haula'i. Haula'i tullabun. Asalnya hadza talibun. Ketika hadhihi talibatun, maka jamaknya haula'i talibatun. Perhatikan. Jadi kita harus paham perbedaan dan juga penempatannya pada mudzakkar ataupun muannasnya. Tapi untuk yang jamak, ya kata penunjuk atau isim isyarah yang jamak, maka sama antara hadza dan hadhi, yaitu berubah haula, sama ya. Nah, dan haula'i selamanya haula'i, tidak haula'u, haula'a, enggak berubah, enggak bisa berubah. Karena ini ya termasuk isim yang mabni. Mabni itu tetap tidak berubah meskipun ada amil-amil yang menasabkan atau yang menjadikannya rofa, tetap saja haula'i, tidak boleh haula'u, haula'a, enggak boleh. Haula'i tetap ya. Enggak boleh misalnya ya, misalnya dikatakan ja'a haula'u, misalnya telah datang mereka ini, enggak boleh. Dia enggak bisa jadi rofa, tetapi tetap dalam keadaan rofa, nasab maupun jar, dia tetap haula'i. Karena dia mabni. Wallahu a'lam. Insyaallah akan disebutkan nanti ya pada pelajaran nahwu, dalam pelajaran kitab apa jurumiyah insyaallah ya, kita akan ketemu di sana. Baik, kita perhatikan di situ. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Az-zawju atau zawjun, jamaknya azwajun. Ya, jim yang kedua itu jamak maksudnya ya. Al-Zawju atau Zawjun, jamaknya atau jim di situ jamak. Apa jamaknya? Azwajun, ya, para suami. Al-Mar'atu, mar'ah, satu orang wanita. Al-Mar'atu, satu orang wanita. Apa jamaknya? Jamaknya Nisa'un. Mas ya, Al-Mar'atu tidak kemudian jamaknya Al-Mar'atu, gitu ya, tidak boleh. Tapi Al-Mar'ah jamaknya Nisa, ya. Al-Mar'ah jamaknya Nisa'un. Baik. Al-Mar'atu, perhatikan tulisan Al-Mar'atu biduna alif lam, biduna al, dengan tanpa al, atau seandainya tidak pakai al, maka penulisannya adalah Imro'atun. Imro'atun, asalnya begitu. Imro'atun. Begitu ketambahan al, maka menjadi Al-Mar'atu membacanya. Awas ya, ini harus teliti di situ. Al-Mar'atu, kalau dia ada al. Kalau tidak ada al, tulisannya Imro'atun, satu orang wanita. Al-Mar'atu, ya, seorang wanita, atau seorang wanita itu, ya, atau wanita itu. Kalau Imro'atun, seorang wanita. Al-Mar'atu, wanita itu, satu orang, ya. Nah, jamaknya Nisa'un atau An-Nisa'u. Paham semuanya ini? Nah, diingat baik-baik ya, setiap kali ada pelajaran baru dan kosakata yang baru, maka harus diperhatikan. Qaribun, apa artinya qarib? Dekat, sahih ya. Nah, perhatikan. Insya Allah kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang, yaitu pada bagian C. Jim di situ C ya. Alif, ba, jim itu artinya A, B, C ya, gitu ya. Kalau kemarin pelajaran alif itu pada A, bagian yang A itu adalah pelajaran jamak mudzakkar salim dan jamak taksir ya, yang mudzakkar semuanya. Kemudian pada bagian ba atau bi itu kita dikenalkan pelajaran tentang jamak muannats salim. Nah, sekarang kita akan dikenalkan yang lainnya pada bagian jim atau bagian C. Insyaallah ya, pelajarannya akan kita sambung besok ya, karena waktu sudah selesai mencukupi, maka insyaallah kita akan sambung kembali. Dan ingat, setiap kali ada pelajaran baru di murojaah, terutama kosakata-kosakata yang baru kita kenal ya, maka harus ditulis kalau bisa dicatat. Ingat ikhwan, para ulama salaf kita mengingatkan, qayyidul ilma bil kitabah. Tulislah ilmu itu, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan ya, karena kalau tidak dengan ditulis maka gampang lepas, gampang lupa. Makanya perlu dicatat, terutama setiap mufradat yang baru, kata-kata baru. Maka ini kalau sekedar diingat-ingat bisa saja ingatan kita hari ini, ingat hari ini kita masih bagus ya, tapi besok mungkin kita bisa lupa. Nah, begitu. Karena itulah mumpung tidak lupa atau supaya tidak lupa, maka usahakan ditulis, diikat dengan tulisan, sehingga dengan tulisan itu kita juga mengenal tulisan yang betul. Demikian pula selalu ingat akan artinya kalau ketemu kata-kata itu, begitu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan sambung kembali pada pelajaran yang akan datang. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan dalam bab ini atau pelajaran ini. Naam. Ada enggak? Ya, ingat yang tadi. Ingat ya, dalam rumusnya yang disebut dengan jamak muannats salim itu dengan berikan tambahan apa? Dari mufradnya dengan berikan tambahan apa? Alif dan ta. Kalau jamak mudzakkar salim wawu dan nun ya. Itu bedanya di situ. Hanya saja kalau pada isim-isim yang berakhiran ta marbutah seperti tadi talibatun misalnya, maka cara membuatnya talibatun itu ta marbutahnya dihilangkan dulu, kemudian ba-nya itu yang terakhir ditambah dengan alif dan ta. Talibatun ya, gitu. Nah, dan seterusnya ya, mudarrisatun misalnya. Berakhiran tak marbutoh terakhir dihilangkan dulu tak marbutohnya, ya, kemudian pada mudarrisunnya ditambahi alif dan tak mudarrisatun dan seterusnya. Ya, intinya pada jamak muannats salim itu ada tambahan alif dan tak yang disebut dengan alif tak ziyadah, alif tak tambahan. Demikian pula pada wawu dan nun pada jamak mudzakkar salim. Adapun jamak taksir, bagaimana cara kita membuat rumusnya? Bisa enggak? Enggak bisa, kecuali dengan dilihat pada apa? Pada kamus ya, dilihat pada kamus. Nah, insyaallah Demikian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terus ya, diurajaah terus. Kalau bapak jangan kalah ya sama anak-anak ini. Sama yang muda-muda itu. Nih. Sudah mandi lah.